Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 80. Kitab tertelannya terpercaya. Lanjutan dari sebelumnya. Suatu golongan lain jatuh pada serba boleh atau al-ibaha. Mereka melipatkan tikai permadani agama, menolak segala hukum dan menyamakan antara halal dan haram. Tengah mereka mendakwakan bahwa Allah tidak memalukan kepada amalku, maka mengapa aku memayahkan diri itu? Setengah mereka mengatakan bahwa manusia itu telah memberatkan dirinya mensucikan hati dari nafsu syahwat dan dari mencintai dunia. Dan itu adalah mustahil. Mereka telah memberatkan apa yang tidak mungkin. Dan yang terpercaya dengan demikian ialah orang yang tidak berpengalaman. Adapun kami telah mencoba atau telah berpengalaman, dan kami telah mengetahui bahwa yang demikian itu mustahil. Dan orang yang dulu tidak mengetahui bahwa manusia tidak diberati mencabut nafsu syahwat dan marah dari pokoknya. Akan tetapi mereka diberati mencabut unsurnya atau madahnya, di mana masing-masingnya dua itu mengikuti hukum akal dan hukum syara. Sebagian mereka mengatakan bahwa amal perbuatan itu dengan anggota badan yang tiada timbangannya dan hanya dipandang pada hati, dan hati kita itu timbang dengan kasih Allah dan sampainya kepada ma'rifah atau mengenal Allah. Dan sesungguhnya kita masuk dalam dunia dengan tubuh kita dan hati kita berhenti di hadrat ketuhanan. Maka kita bersama nafsu syahwat itu dengan badan zahir, tidak dengan hati. Mereka mendakwakan bahwa mereka telah menjadi tinggi dari tingkat orang awam. Mereka tidak memerlukan membersihkan jiwa dengan amal badannya atau amal ibadah yang dikerjakan dengan badan seperti sholat dan lain-lain. Dan bahwa nafsu syahwat tidak mencegah mereka dari jalan Allah karena kuatnya mereka pada nafsu syahwat. Mereka mengangkat derajat diri mereka atas derajat nabi-nabi yang disalah karena pernah mencegah nabi-nabi itu dari jalan Allah oleh suatu kesalahan, sehingga mereka itu menangis di atas kesalahan tersebut dan meratapinya bertahun-tahun berturut-turut. Jenis tertipunya orang-orang al-ibah dari orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang sufi itu tidak terhingga. Semua itu didasarkan atas kesalahan-kesalahan dan bisikan-bisikan setan. Mereka ditipu oleh setan karena sibuknya mereka dengan mujahadah sebelum mengokohkan ilmu dan tanpa mengikuti seorang syekh atau guru yang patuh pada agama dan ilmu yang pantas diikuti dan menghitung jenis-jenis mereka ini akan panjang waktu. Suatu golongan lain melewati batas mereka di atas. Ia menjauhkan segala amal. Ia mencari yang halal dan berbuat mencari hati. Dan jadilah seseorang mereka mendakwakan mendapat kedudukan tinggi dari jurus, tawakal, ridho, dan cinta tanpa mengetahui hakikat kedudukan-kedudukan atau al-maqamat ini. Salah-salahnya tanda-tandanya dan bahaya-bahayanya. Termasuk di antara mereka, orang yang mendakwakan sayang dan cinta kepada Allah Ta'ala. Ia mendakwakan bahwa ia bimbang dengan Allah. Mungkin ia telah berkhayal mengenai Allah dengan khayalan-khayalan yang fitnah atau kufur, atau membawa kepada kekafiran. Lalu ia mendakwakan mencintai Allah sebelum mengenalnya. Kemudian, ia tidak terlepas daripada mengerjakan yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan daripada mengutamakan hal nafsunya dari perintah Allah, dan daripada meninggalkan bagian hal-hal karena malu daripada makhluk. Dan kalau ia pada tempat sepi atau sendirian, niscaya tidak ditinggalkannya karena malu kepada Allah Ta'ala. Ia tidak mengetahui bahwa semua itu berlawanan dengan cinta kepada Allah. Sebagian mereka kadang-kadang cenderung pada qanaah atau merasa puas apa adanya dan tawakal. Lalu ia masuk ke desa-desa tanpa perbekalan untuk membenarkan dakwaan tawakalnya. Ia tidak mengetahui bahwa yang demikian itu perbuatan bid'ah yang tidak dimungkinkan dari salaf atau orang-orang terdahulu dan para sahabat. Dan adalah salaf dan para sahabat itu lebih mengetahui tawakal daripadanya. Mereka tidak memahami bahwa tawakal itu beresan dengan jiwa dan meninggalkan perbekalan. Akan tetapi mereka mengambil perbekalan dan mereka bertawakal pada Allah Ta'ala, tidak atas perbekalan. Pahamilah ini. Kadang-kadang ia meninggalkan perbekalan dan ia bertawakal atas satu dari sebab-sebab yang dipercayainya. Dan ia tiada sesuatu pun dari kedudukan-kedudukan atau maqamat yang melepaskan itu, melainkan ada padanya keterpercayaan. Dan telah tertipu dengan itu suatu kaum. Dan telah kami sebutkan dahulu tempat-tempat maksudnya bahaya pada rukuk yang melepaskan dari kitab ini. Maka tidak mungkin sekarang mengulanginya lagi. Suatu golongan lain, ia menyempitkan atas dirinya tentang urusan makanan yang dimakannya, sehingga ia mencari yang halal benar-benar. Mereka melengahkan mencari hati dan anggota saja pada bukan perkara yang satu. Di antara mereka termasuk orang yang melengahkan halal pada makanan, pakaian dan tempat tinggalnya. Dan ia masuk mendalami apa yang lain dari itu. Dan orang-orang yang patut dikasihani ini tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak ridho dari hambanya dengan mencari yang halal saja. Dan ia tidak rela dengan amal-amal lainnya tanpa mencari yang halal. Bahkan ia tidak rela selain mencari semua amalan ta'an dan maksiat. Maka siapa yang menyangka bahwa sebagian hal-hal ini mencukupi baginya dan melepaskannya dari bahaya, maka orang itu terpercaya. Suatu golongan lain, mereka mendakwakan bagus akhlak, tawadhu, dan suka memaafkan atau as-simaha. Maka mereka datang untuk melayani kaum putih. Mereka mengumpulkan suatu kaum dan memberati diri melayani mereka. Mereka tuan yang sendirian, bagi jalan untuk menjadi kepala dan mengumpulkan harta. Maksud mereka ialah sombong. Mereka menampakkan pelayanan dan kerendahan diri. Dan maksud mereka ialah ketinggian. Mereka menampakkan bahwa maksud mereka ialah kasih sayang. Dan maksud mereka menuruti. Mereka menampakkan bahwa maksud mereka itu pelayanan dan pengikutan. Kemudian mereka mengumpulkan dari harta karam. dan syubhat atau yang dilakukan alami. Mereka membelanjakan kepada kaum itu supaya banyak pengikut mereka. Ia menyiarkan dengan pelayanan itu nama mereka. Sebagian mereka mengambil harta sultan-sultan atau penguasa-penguasa yang dibelanjakannya kepada mereka. Dan sebagian mereka mengambil harta itu untuk dibelanjakannya pada jalan haji pada orang-orang sufi. Ia mendakwakan bahwa maksudnya kebajikan dan perbelanjaan pada yang baik atau yang tempat. Dan pembangkit semua mereka ialah ia dan sunnah atau keharuman nama. Pandanya itu ialah kelengahan mereka bagi semua perintah Allah Ta'ala atas mereka, lahir dan batin. Dan relanya mereka mengambil yang haram dan membelanjakan dari yang haram itu. Contoh orang yang membelanjakan yang haram itu pada jalan haji untuk menghendaki kebajikan adalah seperti orang yang membangun atau menempatkan masjid-masjid Allah, lalu dicampurnya dengan kotoran hewan. Dan ia mendakwakan bahwa maksudnya ialah takmir masjid. Suatu golongan lain, mereka sibuk dengan mujahadah, membersihkan akhlak dan mensucikan jiwa dari segala kekurangan. Mereka mendalami pada yang tersebut itu. Lalu mereka mengambil pembahasan atau penelitian tentang kekurangan jiwa dan mengenali tubuhnya untuk ilmu dan pekerjaan. Maka mereka pada semua keadaan sibuk dengan pembahasan dari hal kekurangan jiwa dan memahami kata yang harus pada daya-dayanya. Lalu mereka mengatakan bahwa ini pada jiwa itu suatu kekurangan dan lalai dari dia itu kekurangan adalah suatu kekurangan. Dan menoleh kepada adanya itu sesuatu kekurangan adalah kekurangan. Mereka tertarik padanya dengan kalimat-kalimat yang sambung-menyambung, yang menyanyiakan waktu pada membuat malam bertani. Orang yang menjadikan sepanjang umurnya pada pemeriksaan dan kekurangan-kekurangan dan penguraian ilmu pengobatannya adalah seperti orang yang sibuk dengan memeriksa halangan-halangan hati dan daya-dayanya. Dan ia tidak menjalani jalan haji. Maka yang demikian itu tidak diperlukan. Suatu golongan lain, mereka melewati tingkat ini dan memulai menempuh jalan kepada Allah. Dan terbukalah bagi mereka pintu-pintu ma'rifah. Maka setiap kali mereka mencium dari pokok-pokok ma'rifah suatu bau yang harum, niscaya merasa heran daripadanya dan mereka bergembira dengan yang demikian dan menakjubkan mereka oleh kecantikan ini. Lalu terpikatlah hati mereka dengan berpaling kepadanya dan bertawakal padanya dan pada cara terbuka pintunya kepada mereka dan tertutupi kepada orang lain. Semua itu terpercaya. Karena keajaiban-keajaiban jalan Allah itu tiada berhentinya. Jikalau ia berhenti pada setiap keajaiban dan ia terikat dengan dia, niscaya singkatlah langkah-langkahnya. Dan tidak akan sampai kepada maksud. Contohnya, adalah seperti orang yang bermaksud menghadap seorang raja. Lalu ia melihat pada pintu lapangannya sebuah taman yang di dalamnya bunga-bungaan dan cahaya yang gemilang-gemilang yang penuh yang belum pernah dilihatnya seperti itu sebelumnya. Lalu ia berhenti memandang kepadanya dan ia merasa takjub sekali sehingga luputlah waktu yang mungkin padanya menemui raja. Suatu golongan lain, mereka melampaui mereka tadi Mereka tidak menoleh kepada yang melimpah-limpah kepada mereka dari cahaya yang silang semilang pada jalan. Dan tidak menoleh kepada yang memudahkan urusannya bagi mereka dari pemberian-pemberian yang kami. Mereka tidak memuncak kepada kesenangan dengan yang demikian dan penolehan padanya. Dan mereka terus rasin pada perjalanan, sehingga mereka mendekati, lalu mereka sampai kepada batas pendekatan kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka menyangka bahwa mereka sudah sampai kepada Allah. Lalu mereka berhenti dan mereka salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 70 jejak atau dinding dari nur. Tiada sampai yang menjalani kepada suatu hijab jadi hijab-hijab itu di jalan, melainkan ia akan menyangka bahwa ia tidak sampai. Kepada itulah diisyaratkan dengan perkataan Ibrahim alaihissalam, karena Allah Ta'ala berfirman menerangkan tentang hal itu, yaitu falamma janna alaihi falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Artinya, ketika malam telah gelap, dilihatnya sebuah bintang. Katanya, inilah, inikah Tuhanku? Al-An'am ayat 76. Bukanlah maksudnya tubuh-tubuh yang bercahaya ini. Itu adalah dilihatnya dalam bentuk kecil. Dan ia tahu bahwa itu bukan Tuhan. Dan tubuh-tubuh itu banyak, bukan satu. Orang-orang yang bodoh itu tahu bahwa bintang itu bukan Tuhan. Maka seperti Ibrahim alaihissalam, tidak akan ditipu oleh bintang, yang tidak akan menipu orang-orang bodoh itu. Akan tetapi, yang dimaksudkan ialah bahwa itu nur atau cahaya dari nur-nur, yang termasuk di antara hijab-hijab Allah Azza Jalla. Dan itu adalah di atas jalan orang-orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala atau As-Solihin. Dan tidaklah tergambar akan sampai kepada Allah Ta'ala selain dengan sampai kepada hijab-hijab ini, yaitu hijab-hijab dari nur yang sebagiannya lebih besar dari sebagian yang lain. Dan nur yang tertentu ialah bintang. Maka dipinjamkan kata-kata bintang itu bagi nur. Dan nur yang terbesar ialah matahari. Dan di antara bintang dan matahari itu derajat bulan. Maka senantiasalah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala melihat kerajaan langit di mana Allah Ta'ala berfirman, fakadalika nuri Ibrahima malakut as-samawati wal ardi waliyakuna minal waliyakuna minal mungkin. Artinya, dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan supaya Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Surah Al-An'am ayat 17. Ibrahim itu sampai kepada nur, sesudah nur. Dan terhalialah kepadanya pada permulaan yang dijumpainya bahwa ia telah sampai. Kemudian terbuka baginya bahwa di baliknya ada sesuatu. Lalu ia mendaki kepadanya dan mengatakan, aku sudah sampai. Lalu terbuka lagi langit di balik itu, sehingga ia sampai kepada hijab yang terdekat, yang tiada sampai selain sesudahnya. Lalu ia mengatakan, ini lebih besar. Tatkala tampak baginya bahwa hijab itu telah bahwa hijab itu tetap besarnya tidak terlepas dari jatuhnya dalam lembah kekurangan dan kerendahan dari puncak kesempurnaan. Lalu ia mengutamakan. La uhibbul adilin. Artinya, aku tidak menyukai yang sembilan. Surat Al-An'am ayat 17. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardha. Artinya, sesungguhnya aku mengarahkan tujuanku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Al-An'am ayat 79. Orang yang menempuh jalan ini kadang-kadang terperdaya pada berhentinya di atas bagian hijab-hijab ini. Kadang-kadang ia terperdaya dengan hijab pertama. Dan permulaan hijab di antara Allah dan hamba ialah dirinya sendiri. Itu juga urusan ketuhanan, yaitu nur dari nur Allah Ta'ala. Aku maksudkan rahasia hati yang terang atau padani, hakikat kebenaran seluruhnya. Sehingga hati itu meluas bagi semua alam dan meliputinya. Dan menampak padanya untuk semua, dan ketika itu cemerlanglah cahayanya dengan sangat besar. Karena lahir pada wujud semua, di atas apa adanya. Dan pada permulaannya, dia itu terhijab dengan sebuah lubang. Lubang itu seperti tabir begini. Maka apabila padani nurnya dan terbuka keeloan hati ketika cemerlang, nur Allah kepadanya, dan kadang-kadang yang punya hati itu berpaling kepada hati, maka ia melihat dari keelokan yang memuncak apa yang mendahsyatkannya, dan kadang-kadang terlanjur lidahnya pada kedahsyatan ini. Lalu ia mengatakan, anal hak. Catatan, anal hak artinya aku itu ahad. Ahad artinya yang maha besar. Dan ahad itu juga salah satu dari nama Tuhan yang 99 itu. Tempatnya. Jikalau tidak terang baginya, apa yang di belakang itu, niscaya ia terpercaya dengan yang demikian. Ia berhenti padanya dan ia binasa. Dan adalah, ia sesungguhnya terpercaya dengan bintang kecil dari nur-nur darat ke Tuhanan. Ia tidak sampai kemudian kepada bulan, apalagi kepada matahari. Dan dia itu terpercaya. Inilah tempat samaran. Tempat jali itu menjadi samar dengan tempat terpajalinya. Sebagaimana samarnya warna yang terlihat pada cermin dengan cermin. Lalu disangka bahwa itu warna cermin. Dan sebagaimana samarnya apa dalam botol dengan botol. Seperti yang dikatakan pada hukum-hukum syair. Haluslah botol dan haluslah samar. Maka keduanya serupa, lalu menjadi samar. Seolah-olah samar bukan botol. Dan seolah-olah botol bukan samar. Dengan mata ini, orang Nasrani memandang kepada Isa Al-Masih. Lalu mereka melihat cemerlangnya nur Allah yang telah hilang gemilang padanya. Maka mereka terpala pada yang demikian, seperti orang yang melihat bintang pada cermin atau dalam air. Lalu menyangka bahwa bintang itu pada cermin atau dalam air. maka diulurkan tangannya kepada bintang itu untuk diambilnya, dan dia itu terpercaya. Macam-macam keterpercayaan pada jalan yang ditempuh pada Allah Ta'ala itu tidak dihindarkan jumlahnya dalam kitab yang berjilid-jilid lain. Dan tidak terselidiki selain ketidakuraian semua ilmu al-mukasafah. Dan yang demikian itu termasuk di antara yang tidak mudah menyebutkannya. Mudah-mudahan sekedar yang telah kami sebutkan juga adalah lebih utama meninggalkannya. Karena orang yang menempuh jalan ini tidak memerlukan kepada mendengarnya dari orang lain. Dan orang yang tidak menjalani jalan ini, niscaya tidak mengambil manfaat dengan mendengarnya. Bahkan kadang-kadang ia memperoleh mudarat dengan yang demikian, karena mendatangkan kebingungan oleh yang demikian kepadanya, di mana ia mendengar apa yang tidak dipahaminya. Tetapi ada padanya faedah, yaitu mengeluarkannya dari keterpercayaan yang ada padanya. Bahkan kadang-kadang ia membenarkan bahwa persoalan itu lebih besar dari apa yang disangkanya dan dari apa yang dikhayalkannya dengan hatinya yang singkat, khayalnya yang pendek, dan pertengkarannya yang dihiasi dengan dalil-dalil sangkaan. Dan ia membenarkan pula dengan apa yang diceritakan padanya dari hal mutasafah-mutasafah yang diceritakan oleh wali-wali Allah dan orang yang sangat tertentunya. Kadang-kadang ia terkesalah mendustakan apa yang didengarkannya sekarang. Bagaimana ia mendustakan apa yang telah didengarnya sebelumnya. Jenis keempat, orang-orang yang berharta yang terpercaya dari mereka itu adalah beberapa golongan. Segolongan dari mereka bersungguh-sungguh membangun masjid-masjid, madrasah-madrasah, langgar-langgar, jembatan-jembatan, dan apa yang menampak bagi manusia seluruhnya. Mereka menuliskan namanya dengan tembok dan pada bangunan-bangunan itu supaya kekal kesukaannya. Dan kekal bekas mereka ketika mati. Mereka menyangka bahwa mereka telah sejak memperoleh ampunan dengan demikian. Mereka terpercaya padanya dari dua segi. Salah satu dari dua segi itu, bahwa mereka membangun bangunan-bangunan tersebut dari harta yang diusahakannya dari kezaliman, perampasan, uang suap, dan segi-segi yang terlarang. Mereka telah berbuat yang dimarahi oleh Allah pada mengusahakannya. Dan mereka berbuat kemarahannya pada membelanjakannya. Dan yang wajib atas mereka ialah mencegah diri daripada mengusahakannya. Jadi, mereka telah berbuat maksiat kepada Allah dengan usahanya. Maka yang wajib atas mereka ialah bertobat dan kembali kepada Allah dan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ada kalanya barang itu sendiri dan ada kalanya mengembalikan gantinya ketika tidak dapat mengembalikan barangnya. Kalau tidak dapat mereka mengembalikan kepada pemiliknya, maka wajiblah mengembalikan kepada ahli warisnya. Dan kalau orang yang teraniaya itu tidak lagi mempunyai ahli waris, maka haruslah menyerahkan harta itu kepada yang terpenting dari segala kepentingan umum. Kadang-kadang yang terpenting itu adalah membagikan kepada orang-orang miskin. Dan mereka tidak berbuat demikian karena takut tampak yang demikian kepada manusia. Lalu mereka membangun bangunan-bangunan yang dengan tembok. Dengan maksud mereka dari pembangunan ini ialah ia menarik pujian dan ingin mereka sekanya bangunan-bangunan itu untuk bertanya nama mereka yang tertulis itu padanya. Tidak untuk bertanya bagikan.